Barengan nyoklat klasik. Yang kemarin ku melihatmu, kau bertemu dengannya. Ku rasa sekarang kau masih memikirkan tentang dia. Bisa? Apa kurangnya aku di dalam hidupmu hingga kau curangi aku? Bareng-bareng. Katakanlah sekarang bahwa aku tak bahagia. Aku punya ragamu tapi tidak hatimu. Kau tak perlu berbohong, kau masih menginginkannya. Ku rela kau dengannya, asalkan kau bahagia. Yang sekarang ku tahu kau masih memikirkan tentang dia. Apa kurangnya aku di dalam hidupmu hingga kau curangi aku? Katakanlah sekarang bahwa aku tak bahagia. Aku punya ragamu tapi tidak hatimu. Kau tak perlu berbohong, kau masih menginginkannya. Ku rela kau dengannya, asalkan kau bahagia. Nyoklat klasik Barat Batu Music. Sebelah kiri bareng-bareng yuk. Suaranya bisa ya nanti bareng-bareng. Ini grup berapa? 2, 7, 8 ya. Ayo coba suaranya satu dari kan. Katakanlah. Aku punya ragamu tapi tidak hatimu. Kau tak perlu berbohong, kau masih menginginkannya. Ku rela kau dengannya, asalkan kau bahagia. Asalkan